pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, bagian dari pelajaran tentang Roh Kudus, yaitu pematologi tentang baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita menyimak beberapa referensi firman Tuhan untuk sebagai pembuka di dalam firman Tuhan. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam dua ayat. Yang pertama saya ambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-49 tentang janji Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-49, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah dari Kisah Rasul 1, ayat yang kelima, ketika Tuhan Yesus mendekati saat-saat dia naik ke surga. Kisah Rasul 1, ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentang baptisan Roh Kudus adalah sangat alkitabiah. Bahwa itu disebut di dalam Alkitab, meskipun tidak sebanyak tentang firman tentang keselamatan. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang bersifat ilahi. Karena siapa? Kalau baptisan manusia dilakukan oleh manusia dengan kerelaan manusia, tetapi kalau baptisan Roh Kudus yang membaptis adalah kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa sendiri, dari Yesus Kristus, dan itu diberikan kepada setiap orang yang sudah diselamatkan dan rela artinya untuk hidup di dalam jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai suatu kekuatan dan sebagai suatu karya penerus dari keselamatan dari Yesus Kristus dengan darahnya, maka setelah kita diselamatkan, maka kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, oleh karena kita akan menghadapi hidup, menjalani hidup yang baru. Sehingga semua denominasi kekristenan yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, dan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain, maka kita percaya semua bahwa kita orang Kristen menerima apa? Baptisan Roh Kudus. Sebelum kita mulai lagi tentang arti baptisan ini dan manfaat dan apa kerjanya Roh Kudus, Bapak Ibu, satu hal, baptisan Roh Kudus ini hanya disebut beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru. Tetapi ada beberapa ayat juga dalam Perjanjian Lama. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa, Bapak Ibu, doktrin tentang baptisan Roh Kudus ini ternyata sudah memisahkan gereja-gereja. Ya, inilah yang perlu kita sayangkan. Sehingga seringkali ketika saya merenungkan, doktrin itu apa sih? Doktrin yang menciptakan sebuah teologi itu apa? Apakah itu kehebatan manusia? Apakah itu kehebatan daya pikir seseorang? Memang saya percaya, di satu sisi ada kehebatan daya pikir kognitif manusia. Tetapi saya kira di sisi yang lain justru menunjukkan sisi-sisi kelemahan manusia. Kelemahan di mana? Ketika manusia yang dianggap pandai dan bisa menjabarkan secara sistematis atau biblical tentang teologi, mereka juga orang-orang yang tidak mampu ternyata melihat kesempurnaan firman Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan ketika kita masih hidup, kita masih secara samar-samar mengenal dia, kebenaran itu. Tetapi kebenaran itu akan benar-benar dicelikkan ketika kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Maka saya percaya ketika kita berbicara tentang doktrin, ada sisi-sisi lemahnya sehingga akhirnya tercipta garis-garis pemisah doktrin-doktrin ke gereja sehingga memisahkan gereja reform dengan protestan, dengan lutheran, dengan baptis, dengan karismatik, dengan pantekosta. Oh, jurangnya semakin lama semakin besar dan itu seringkali membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan dalam kekristenan. Apa yang membedakan, saudara? Salah satu ciri khas di dalam baptisan Roh Kudus yang membedakan kita dari gereja-gereja aliran reform dengan gereja-gereja Pentakosta maupun karismatik adalah menurut mereka, baptisan Roh Kudus itu terpisah dengan peristiwa keselamatan. Baptisan Roh Kudus itu terpisah. Sehingga ada jarak waktu, seperti ketika Yesus menjanjikan kepada murid-murid yang sudah diselamatkan, sampai tiba Pentakosta, yaitu pemenuhan baptisan Roh Kudus, ada jedanya, Pak. Pertama ada terpisah, dan yang kedua ada tandanya, Pak. Tanda-tandanya adalah apa? Mereka kemudian berbahasa-bahasa yang lain, atau glosolalia, bahasa lidah. Nah, itu diterapkan oleh gereja-gereja lain di dalam karismatik maupun Pentakosta. Kita harus belajar mengerti hal ini supaya kita tidak terjebak dalam perdebatan yang sia-sia. Kita tahu, harus tahu apa pokok-pokok perbedaannya. Dan kita harus tahu bahwa perbedaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang esensial. Sehingga kita tidak perlu berdebat. Sedangkan gereja-gereja reform, gereja-gereja protestan, gereja-gereja mainstream adalah mengakui bahwa baptisan Roh Kudus itu bersamaan waktunya dengan seseorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa ada perbedaan? Mengapa kisah Rasul mengajarkan hal ini? Saya kira saudara sudah sering belajar, karena saya percaya Pak Yusuf dan Pak Bigman banyak sekali mengajar kebenaran firman Tuhan, tetapi saya hanya ingin mengulas sedikit. Mengapa kisah Rasul begitu membuktikan ada tanda-tanda baptisan Roh Kudus dalam setiap beberapa kelompok manusia yang menerima keselamatan? Saya percaya juga bahwa kisah Rasul menyatakan karya Tuhan setelah Yesus Kristus naik ke surga, di mana Roh Kudus turun, maka harus ditunjukkan kepada para murid tentang karya itu. Yang pertama adalah kita tahu para rasul menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan dalam kisah Rasul 1 ayat 5 maupun di dalam Lukas 24 tadi, maupun yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas 16 dan sebagainya. Tetapi saudara, yang membedakan adalah mereka menerima baptisan Roh Kudus pada saat Pentakosta. Setelah itu ada jemaat Samaria yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus ketika para rasul menumpangkan tangan. Kemudian jemaat Efesus juga demikian. Bahkan kemudian Cornelius sudah menerima baptisan Roh sebelum Petrus mendoakan mereka. Sehingga itu dipakai sebagai alasan bahwa baptisan Roh Kudus terpisah dari karya keselamatan sendiri. Artinya bukan terpisah, artinya belum menjadi satu. Orang selamat dulu, baru kemudian menerima. Tetapi kita bisa menjelaskan bahwa itu adalah proses di mana pergerakan Injil itu, keselamatan itu dimulai dari Yerusalem, yaitu dari orang-orang para rasul, kemudian pindah ke orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria selama itu dianggap oleh para rasul, mereka tidak layak menerima firman. Sehingga Tuhan harus membuktikan dengan mereka dipenuhi Roh Kudus di depan mata para rasul untuk membuktikan bahwa mereka juga menerima keselamatan. Setelah Samaria, orang-orang Efesus, orang-orang yang bukan Yahudi dan bukan setengah Yahudi, mereka juga menerima tanda itu sebagai sebuah tanda bagi siapa? Bagi para rasul. Bahwa ternyata Injil itu juga diberitakan keluar dari tanah Palestina sampai juga kepada Cornelius. Sehingga Petrus mengatakan, dia sudah menerima itu, masakan aku tidak bisa mendoakan mereka. Nah saudara, itu yang terjadi dalam kisah para rasul. Sehingga pada intinya mengapa itu tercatat sebagai peristiwa-peristiwa yang berlangsung beberapa kali berulang-ulang kepada beberapa kelompok manusia yang bertobat. Tetapi kita tidak akan membicarakan doktrin perbedaan itu. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan bahwa ternyata semua aliran, baik itu reform, protestan, pentekosta, karismatik, percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu membuat Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus bertahta di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun ada perbedaan-perbedaan, tetapi kita percaya. Dan kedua, setelah kita menerima baptisan Roh Kudus itu, kita pun bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dalam momen-momen tertentu dalam hidup kita, kita bisa merasakan suatu kekuatan, kuasa, di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dan itu bisa terlihat dari sikap hidup kita. Dan itu, pemenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi berulang-ulang ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi masalah besar, ketika kita menghadapi tantangan, seperti ketika para rasul itu menghadapi tantangan, mereka berdoa maka mereka penuhlah oleh Roh Kudus, sehingga tempat mereka berdoa itu bergoncang. Dan akibatnya apa? Ini yang penting, akibatnya apa? Bukan tanda-tandanya, akibatnya mereka kemudian dengan berani kembali memberitakan firman Tuhan, meskipun begitu banyak ancaman di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita berbicara. Apa makna, manfaat, dan akibatnya ketika seseorang yang percaya itu menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa melalui Roh Kudus, tadi saya katakan, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Anak, ya, disebutkan beberapa dalam terminologi dalam Alkitab, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Anak, itu hadir dan bertahta di dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Roh itu hadir di dalam hidup kita? Saya mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang demikian berharga dan luar biasa. Baik di mata manusia maupun di mata Allah. Di mata Allah kita demikian berharga. Oleh karena Dia mau hadir di dalam hidup kita. Dia mau hadir menempati ruang tempat ini, tubuh kita yang jauh dari sempurna. Dia mau hadir. Dia mau bertahta, bersemayam bersama-sama dengan roh kita dan mengatakan, berseru dengan roh kita, ya Abba, ya Bapa. Itu luar biasa. Orang Kristen begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga Dia rela membagikan roh-Nya untuk hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa di mata manusia yang lain. Pernahkah kita bertanya kepada orang-orang yang bukan Kristen? Satu pertanyaan yang sangat simpel. Apakah engkau bisa menghadirkan Allahmu dalam hidup? Pernahkah mereka itu berpikir? Mereka tidak bisa. Mereka mencari Allahnya. Mereka berusaha mencari, baik dalam doa, baik dalam apa perbuatan, baik dalam berseru, apapun juga mereka mencari Allah mereka. Tetapi orang Kristen bagaimana? Kita tidak ada manusia di muka bumi ini yang sanggup menghadirkan Allah-Nya. Amin. Tetapi orang Kristen, Allah-Nya mau hadir di dalam hidupnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Mari kita renungkan baptisan Roh Kudus itu, di mana Allah hadir di dalam diri kita, dan Dia dengan sukarela menghadirkan diri dalam diri kita. Sehingga di mata Tuhan kita itu sangat berharga. Tapi di mata manusia yang lain, kita ini orang-orang yang luar biasa. Tetapi pertanyaan berikutnya bagi kita semua, baik itu untuk kita orang-orang reform, baik itu untuk orang-orang Pantekosta karismatik, setelah Tuhan hadir dalam hidup kita 24 jam kali seumur hidup, sisa hidup kita setelah kita bertobat. Pertanyaannya, apakah kita punya waktu untuk bertemu dengan Dia? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Karena salah satu bukti orang Kristen yang lahir baru adalah hidupnya yang baru juga mengalami suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Apakah itu tercermin enggak dalam kehidupan kita? Nanti kita lihat satu demi satu. Karena saya ini punya pengalaman, saudara, beberapa minggu yang lalu dengan 4 orang, termasuk salah satu pendeta Arision Harlem yang juga kadang-kadang khotbah di tempat ini. Kami pergi, Pak, ke satu daerah di Sumatera, Pak. Itu kantongnya orang Kristen. Disebutkan kota itu akan jadi kota wisata iman. Ada bukit doa di sana. Dan kami diundang untuk mengajar tentang kepemimpinan Kristen bagi 190 pegawai kabupaten, staf kabupaten, lurah dan kepala-kepala desa yang beragama Kristen. Kami datang tapi kami tolak, kami tidak mampu 196, akhirnya terdapat 132. Mereka berkomitmen akan hadir selama 2,5 hari. Dan dikatakan semua Kristen. Tapi ketika kami masuk di dalam kelas, ketika kami mulai berinteraksi, 2,5 hari itu benar-benar menguras energi kami secara mental, secara jiwani. Karena apa? Kami bertemu dengan 132 pemimpin Kristen, tetapi yang sangat tidak alkitabiah, sangat tidak menunjukkan kekristenan mereka. Baik dalam sikap, baik dalam pengetahuan Alkitab, baik di dalam komitmen mereka kepada Tuhan, sama sekali sangat lebih rendah dari guru-guru atau anak-anak sekolah minggu kita. Tidak ada antusiasme, tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang rohani. Secara fisik mereka ke gereja, secara fisik mereka menjadi majelis, tetapi secara rohani saya meragukan akan kehadiran Roh Kudus. Sehingga saya meragukan mereka adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Mereka adalah orang-orang yang mungkin mengikuti religious activity sebagai bagian dari adat dan sosial untuk ke gereja, untuk ini, tetapi belum lahir baru. Dan itu tidak ditunjukkan dengan adanya sesuatu yang keluar dari kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu, kita sekarang orang Kristen yang sudah lahir baru dan menerima baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita rindu seperti Kristus rindu ketika Roh-Nya hadir untuk bertemu dan berjalan dengan kita? Apakah kita ingin terus menemui Dia? Berapa banyak dari kita yang tidak pernah punya waktu lagi untuk merenung? Di dalam doa-doa kita adalah doa-doa yang sifatnya juga sudah umum. Teman saya pendeta Iwe dari Surabaya Baptis, dia mengatakan doa itu adalah duduk, omong-omong dengan siapa? A-nya siapa? Allah. Duduk, omong-omong dengan Allah. Itu doa. Sehingga dia mengatakan ketika engkau berdoa, apakah engkau mencari hadirat-Nya? Apakah engkau merasakan enggak? Engkau itu sedang bertemu dengan orang yang sangat mengasihi engkau dan yang kau katakan engkau mengasihi dia. Ada enggak intimasi ketika Anda itu ingin duduk dan ketemu dengan dia dalam hatimu? Apakah engkau ketika berdoa itu mengatakan begitu banyak kebutuhanmu sehingga engkau menganggap dia bukan Allah yang maha tahu sehingga engkau harus berkata banyak-banyak, atau cukup engkau mengatakan Tuhan aku tahu, engkau mengerti kesulitanku, engkau tahu kebutuhanku sebelum aku berdoa seperti firmanmu mengatakan. Aku cuma ingin mengatakan bahwa aku memiliki kebutuhan karena aku hanya bersandar kepadamu. Sehingga berikanlah aku hari ini makanan aku secukupnya. Hindarkan aku dari segala pencobaan dan dari yang jahat. Karena aku hanya bergantung kepadamu. Saudara, berapa lama kita itu mencari Tuhan secara pribadi. Sehingga kita merasakan hadirat-Nya ada di dalam diri kita. Seringkali orang Kristen gak punya. Yang anehnya lagi saudara, orang Kristen seneng belajar teologi saat ini. Orang-orang pemimpin, saya dengar dari Pak Bikman, begitu banyak orang yang rindu, pengen kenal firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka hanya memberikan waktu pikiran secara kognitif di dalam kelas, ataukah mereka memberikan hati secara afektif juga untuk bertemu dengan Tuhan? Dia hadir dalam hidup kita dan dia mengasihi kita. Ada sebuah contoh Bapak Ibu. Pak Bikman juga kenal orang itu. Seorang wanita yang bertobat. Setiap pagi, hampir setiap pagi, jam 4 pagi dari rumahnya di Pondok Indah, dia bangun dan berangkat setengah 6 pagi sampai di gerejanya. Hanya untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam ibadah fajar. Itu tiap, hampir tiap hari, kecuali mungkin Senin dan Sabtu kemungkinan, karena gereja tidak ada. Dan itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Sempat saya berpikir, ini kekanak-kanaan. Tetapi setelah saya renungkan, saya bertanya, apakah engkau memiliki kerinduan seperti wanita ini untuk bertemu dan merasakan hadirat Tuhan? Meskipun lokasinya di gereja, tapi apakah engkau, sebelum engkau menghakimi itu kekanak-kanakan, apakah engkau memiliki kerinduan seperti dia? Kita mungkin bisa menghakimi orang-orang yang ingin berbahasa lidah, orang-orang yang ingin mendapatkan tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi mungkin kita tidak punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Itu problem. Jadi yang pertama, apakah kita ini menikmati hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kedua, saudara, ketika Roh Kudus itu kita menerima baptisan Roh Kudus dan hadir dalam hidup kita, yang kedua, ini dalam kelompok pembangunan inner life kita, adalah kehadiran dia itu memang benar-benar membuat kita merasakan sukacita dan ingin tunduk kepada Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat 18-21 menjelaskan orang-orang yang menerima baptisan dan dipenuhi oleh Roh Kudus akan mendapatkan hal-hal demikian. Efesus 5 ayat 18-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini perkataan tentang engkau akan dikuasai oleh hawa nafsumu atau engkau akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang selalu menghidupi pergumulan kehadiran Roh Kudus adalah orang yang bisa bersuka cita. Benar-benar murni keluar dari hatinya karena kita merasakan ada kasih, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita ini bukti bahwa Roh Kudus sudah membaptis kita? Ada sukacita enggak dalam hidup? Ketika Anda menyanyi, apakah Anda menyanyi dengan ekspresif? Menyatakan sukacita Anda. Saya tahu di tempat ini Pak Bimu mengatakan, kita ubah. Pujian kita adalah seperti karismatik, supaya orang mengungkapkan dengan hatinya. Tidak seperti pujian-pujian yang lama, kidung pujian. Tapi pertanyaannya, apakah Anda ekspresif enggak ketika Anda memuji Tuhan? Kalau Roh Kudus itu berkuasa, hadir dan memenuhi hidup kita, kita sanggup melakukan hal itu dengan sukacita. Amin, saudara? Yang ketiga, saudara, kehadiran Roh Kudus itu membuat kita akan semakin memahami firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13a mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus, kita juga ingin memahami firman Tuhan untuk lebih lagi. Kita tertarik dengan penjabaran firman Tuhan. Kita bukan cuman sekedar hadir di gereja, dengar khotbah. Oh lucu, ya. Seringkali kita tanya khotbahnya apa? Oh lucu sekali gitu. Tapi kita tanya, apa isinya? Lupa saya. Yang diingat lucunya. Sehingga sekarang pendeta lucu, laris manis. Tapi pendeta yang alkitabiah sulit khotbah. Karena jemaat pingin yang lucu dan menarik. Tapi saudara, ini adalah kehadiran baptisan Roh Kudus itu membuat kita akan orang-orang yang cari kebenaran. Saya paling senang dengan istri saya ketika dia mengatakan, aduh, sudah 2 kali kebaktian ini, ngapa firman Tuhannya kok enggak benar-benar ini? Pendetanya ganti-ganti. Dia bilang, wah puji Tuhan, karena dia mencari benar-benar firman Tuhan. Yang keempat saudara, apa manfaat itu dalam hidup kita? Kehadiran Roh Kudus itu akan terus membentuk kita menghasilkan karakter atau buah Roh Kudus. Saya enggak baca dalam Galatia 2 ayat 22-26. Hadirnya Roh Kudus ini Bapak Ibu, hadirnya Roh Kudus ini adalah mendampingi firman Tuhan. Karena apa? Kita dikatakan kita dibentuk oleh firman. Melalui firman itu kita tahu karakter-karakter Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi kalau firman itu tanpa kehadiran Roh Kudus, firman hanya dalam bentuk tulisan-tulisan yang bersifat eksternal. Dan ketika kita melakukan dengan kekuatan kita. Dan pasti tidak ada yang sanggup melakukannya. Oleh karena itu ada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ini bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Roh Kudus ini istilahnya menginkarnasikan apa yang dari firman itu dalam hati hidup kita, sehingga memberikan kekuatan, sehingga firman itu menjadi daging dalam hidup kita, menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang terlihat. Bapak Ibu, inkarnasi ini penting sekali dalam hidup kita. Saya berikan kesaksian. Saya bertemu dengan seorang pendeta muda wanita, lulusan teologi dari Satya Wacana Jogja, S2 teologi. Dalam perbincangan dia menangis. Saya enggak tahu ada apa. Selesai seminar dia bertanya, "Bolehkah saya ketemu dengan Bapak?" "Silakan." "Apa?" "Bapak mengatakan betul tadi. Ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang yang jadi hamba Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mengasihi Tuhan." "Ya, itulah saya, Pak. Tadi saya menangis ketika Bapak mengatakan itu. Saya sarjana S2. Mengapa saya sekolah teologi? Saya lahir dari keluarga Kristen. Papa mama saya setiap pagi mengadakan Bridgestone keluarga. Sejak kecil saya sampai sekarang terus mengajar kami firman Tuhan dan berdoa. Tapi saya tidak pernah mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya sekolah teologi. Ayah ibu saya begitu senangnya saya sekolah teologi. Saya dikirimkan dari Timor masuk ke Satya Wacana, dibayarin mereka. Saya selesaikan dalam 3,5 tahun S1 saya. Saya tidak mau pulang karena saya belum mengasihi Tuhan. Saya masuk S2. Lulus S2 2,5 tahun. Harusnya 1,5 tahun selesai. Tapi saya sengaja tunda karena saya tidak mau. Karena saya tidak mengasihi Tuhan. Dan hari ini saya tidak mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya, mengapa engkau tidak mengasihi Tuhan? Dia mengatakan, Bapak sudah menjawab dari seminar tadi. Karena orang-orang yang memberitakan firman kepada saya setiap saat adalah orang-orang yang tidak menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Andai kata ayah ibu saya yang tiap hari baca firman sesuai dengan adat kebiasaan mereka, berubah, mereka melakukan firman, dan mereka bertobat. Sehingga ayah saya jadi orang yang baik, ibu saya jadi orang yang bijak. Saya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya bisa mengasihi Tuhan. Selama ini saya tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup, dalam keluarga saya. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang lengket dengan firman, tapi karena dia tidak bersandar pada Roh Kudus, dia tidak pernah mendapatkan inkarnasi firman. Dia ingin lakukan firman dengan kekuatan sendiri, maka itu tidak terjadi. Tidak muncul karakter-karakter Kristus dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang yang mendengar firman itu tidak menyaksikan buah Roh, sehingga mereka kemudian tidak mau, tidak mengasihi Tuhan. Empat perkara ini dalam hidup kita untuk growing. Hal terakhir tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus itu juga membuat kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minuman dari satu roh. Maksudnya apa? Roh Kudus membaptis kita bukan hanya supaya kita bertumbuh, tetapi Roh Kudus memberikan rohnya kepada kita. Kita menjadi bagian dari tubuh, dan itu tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Ini adalah sebuah privilege, membuat kita semua yang menerima baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang menerima tanggung jawab untuk melakukan tugas menjadi bagian dari tubuh Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita bukan hanya bersaksi, tapi kita menjadi saksi. Keseluruhan hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi memberitakan kerajaan surga. Kita dibagi roh. Semalam ketika saya mempersiapkan ini, saya ingat ada satu perjanjian lama di kitab Bilangan. Ketika Tuhan melihat Musa yang sudah kelelahan untuk mengatur umatnya, Tuhan mengatakan, pilihlah 70 orang tua-tua untuk mendampingimu, untuk memimpin bangsa ini. Aku akan mengambil sebagian rohku yang ada padamu, aku akan taruh ke 70 orang ini, sehingga kamu semua memiliki satu roh. Oh, luar biasa. Ketika dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Musa dan orang-orangnya dengan membagikan rohnya. Ketika dalam perjanjian baru, Tuhan bukan hanya memilih Musa dan 70 orang, Tuhan memilih semua orang percaya dan lahir baru dengan diberikan Roh Kudus, adalah supaya kita menerima roh itu sebagai tanggung jawab bahwa kita mengambil satu beban dalam pelayanan untuk kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah saudara yang duduk di tempat ini semuanya hanya duduk diam selama hari Minggu? Ataukah Anda sudah memiliki tugas-tugas yang dipercayakan oleh Roh Kudus dalam hidup Anda? Pertanyaannya, apakah Anda sudah mencari apa beban dan tugas Anda di dalam menerima Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang ditaruh dalam hidup kita dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus? Apa yang sudah Anda lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan? Kalau semua orang Kristen mengambil perannya dan mau dibimbing untuk menjadi bagian tanggung jawab tubuh Kristus, kekristenan akan ada warnanya. Sekarang ini Kristen tuh hanya kelihatan hari Minggu jam kebaktian. Itu orang baik semua. Asal ketemu orang shalom-shalom. Tapi di luar sana sialan-sialan. Tetapi kalau kita ini sebagai tubuh Kristus ini benar-benar mengambil tanggung jawab, saudara-saudara yang ada di marketplace, saudara yang bergumul bertemu dengan setiap orang yang bukan Kristen di luar sana, saudara akan menjadi saksi Tuhan. Dan melalui kehidupan saudara, mengalir aliran-aliran air hidup itu. Dan orang akan begitu terkesima, enak ya jadi orang Kristen tanpa dipaksa. Ada dua teman saya yang bertobat menjadi Kristen, bergaul dengan saya. Yang satu dari suku yang tidak akan pernah menerima kekristenan. Yang satu adalah orang yang tidak pernah tahu tentang kekristenan. Dua-duanya melalui pergaulan dengan saya, mereka menerima Yesus Kristus tanpa saya membuka ayat firman untuk membanding-bandingkan. Hanya melalui kehidupan kami, kebersamaan kami. Ketika kami waktu itu bekerja, kami punya ikatan emosi. Senang bersama, menangis bersama, ada tantangan bersama, ada keberhasilan bersama. Dan ketika itu, saya mencerminkan dalam ucapan syukur, dalam permohonan doa kepada Tuhan. Dia datang teman saya, boleh dong aku ikut berdoa. Dan doa itu mendatangkan kuasa. Dan kuasa itu mengubah sehingga orang itu bertobat. Bukan oleh karena saya berkhotbah dengan dia, tetapi melalui kehidupan. Karena saya percaya, saya dipanggil Tuhan untuk memberkati, memberitakan kerajaan surga bagi orang-orang, terutama di dalam marketplace. Saudaraku, inilah pentingnya baptisan Roh Kudus. Yang bagian pertama tadi, membangun pertumbuhan rohani, manusia rohani. Dan yang kedua, membangun kita sebagai bagian tubuh Kristus. Anda adalah penata layan-penata layan. Anda adalah steward-stewardship. Anda adalah orang yang mengatur hidup Anda untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, Anda dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Oleh karena itu, mari mulailah setiap pagi nikmati persekutuan kehadiran Tuhan, cinta kasih-Nya, berjalan terus sehingga saudara benar-benar akan merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.